Adinda, oh sayang Adinda, namamu tiada duanya. Adinda, oh sayang Adinda, di kau intan permata, sejuknya embun dini. Sesejuk tutur senyum kau beri, hangatnya sinar matahari, sehangat cinta yang kau beri. Sejak ku mengenal di nampak indah kemirau, aku hidup hanya untukmu. Jangan, jangan, jangan tinggalkan aku. Adinda, oh sayang Adinda, cintamu tiada duanya. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu. Sejak ku mengenal di kau, dunia nampak indah kemilau. Aku hidup hanya untukmu. Jangan, jangan, jangan tinggalkan daku. Adinda, oh sayang Adinda, cintamu tiada duanya. Adinda, oh buah hatiku, kau dan aku selalu satu. Adinda,